taubatan ilallahi wa taqarruban ilaihi wal ibtigha'i mardhatillah bi syafa'ati rasulillah qira'ati suratil fatihah wa niyati ta'lim wa ta'allum wa nafa' wal intifa' wal ifada wal ifitada mislamana wa aba'una wa asrafuna wa mashayikhina wa mu'allifi hadzal kitab wa man sabaqat في هذا المكان في الدرس التعليم ومن وقف وعبد وعمر ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح آبائنا وأمتنا وأستاذنا وشيخنا وإخواننا المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الدنيا يعيد علينا بركاتهم وأسرار وأنوارهم وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويوفقنا لما تحب وترضى ويرزقنا فيه ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم أن الله يشرح صدورنا أهلنا بلادنا وينور قلوب ويسر وحسن المقل وصف مرضانا ويقضي حاجاتنا دنياويا واخراويا مع الرحل جراد كل نيه صالحه جامعه خير الدنيا والاخره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أولئك يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول أهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول حمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا

tentang amal-amal atau perbuatan atau aktivitas kula kali panjenengan bendino niku yang mendapatkan tanggapan dari Allah geniku tentang sholat. Nalikane sholat kula kali panjenengan niku wau ditanggapi beres kali Allah, maka Allah akan ridho dan lainnya akan katut. Lan binjing lek kula kali panjenengan wonten alam kubur pertama kali yang akan menjadi sorotan malaikat geniku tentang sholat. Dampak utawa faedahe tiang sholat niku memancar wajahnya nalikane besok onten alam kubur. Onten dunyoh mawon memancar membuat tiang niku wau ahli wudu, ahli sholat, meskipun wongi ireng tapi keto tentrem. Ya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tengeri wong sing melok Kanjeng Nabi lan diakoni umati Kanjeng Nabi. Giniku tiang-tiang yang mendirikan sholat. Tarohum rukaan sujadayab tahuna fadlam minallahi waridwana. Semangat hidupnya selalu memikirkan sholat. Guyub nanggene jamaah ruhama ubainahum. Ngalah welas nanggene podo jamaai. Tarohum rukaan kondelok wong iku nandi-nandi senengane rukaan, rukuk bersama. Sebenapa pekerjaan permasalahan masyarakat yang remeh ditanggung bersama, peduli sujudan dan mereka sujud bersama. Problematika atau permasalahan yang berat pun akan dipikul bersama. Sehingga dari tampak sholatnya niku simahum fi wujuhim min adari sujud. Tengere wong sing disenengi Kanjeng Nabi, pengikuti Kanjeng Nabi dan diakui umat Rasulullah itu adalah terpancar dari raut wajah mukanya. Wajah ini ki, praupan ini ki, terlihat mencorong, sumeh, ayem. Kenapa? Min asari sujud, jalaran pengaruh teko sujud. Lek ni arti daripada Al-Quran ini diartikan secara harfiah, ya, maka pengaruhnya wong ku kaken sujud. Akhirnya napa? Wong-wong niku balapan yo napa carane batu ini ku diapalno cek ni ireng. Wah. Ya. Yeah. Dudu iku. Ya, yeah. Dudu niku sampe tingali tadi yang sing oleh pakaian niku celanaan cekak, kadang-kadang lho ya. Mari ngono jenggoten. Yang diwujudkan itu berikini wonten irengi, ya. Tapi sampean delok wong iku mang krono gak kandikir delok lu koyok podo tapi wong gak tau sembahyang gak bersinar blas, ya. Wonten diterusno niki bakal sholat mawon ya lain niki. Jadi simahum fi wujuhim min asari sujud niku bukan asar sujud, pengaruh sujud yang ada di batuk, boten. Pengaruh sujud itu mempengaruhi hati, saking ati niku memancar pandangan sing sae, ngoten lho. Lekne wong niku atine gak ana apa-apa, wajahe sumeh. Tapi lekne wong iku mang mangkel, wajahe niku merengut ngene boten. Ya. Wong nang padha wong islami ae lho. ngarani sih enggak. Padahal guru-guru kula kalih panjenengan, sing kula kalih panjenengan elo ini ki, boten tiyang sembarangan. Biyen hidupnya sederhana, dakwahnya mudah. Mari ngono sedane husnul khotimah dan jadi waline Allah. Kulo panutan kulo karepan sudah teruji. Lah sedangkan mereka yang mempunyai imam-imam mereka cuman titel teko menungso, profesor, doktor, mati nih durung karuan sing nyelawatake. Oh, belum teruji. Ya. Mergane masyaallah kulo kare sampean pun goyah. Ngikuti piwulangane kiai-kiai sing aslafuna sholeh yang berpenampilan sederhana tapi nilainya di hadapan Allah sangat agung. Cara carane sembahyang, tata carane wiridan, tata carane baca Quran dan lain sebagainya. Lan kala wingi para hadirin dipun jelasaken bilih kok laporan sembahyang kula kali sampean niku wau ada yang kurang sempurna baik dalam syarat rukunnya butu makninae bu sujude bu kura apane bu khusue. Maka karena tiang niku wau dilaporno wis gatekno sembahyang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak semena-mena utawa kesusu wong iku mang diponis. Jarene Gusti Allah, sik malaikat delok entak wong iki wis gatekno sembayang. Lekne wong gatekno sembayang iki pasti amalia api. Bek neta ngene kono ana sembayang sunat. Niki lho, perlune kula kalih sampean ngeluangno waktu ojo kesusu-susu ngelakoni sembahyang qobliyah dan ba'diyah. Kecuali kula kalih sampean waktu lunga, waktu repot, waktu ngeten boten napa-napa. Bahkan salat sunnah niku saking pentinge lek kula kalih sampean kesusu, Allahu Akbar sembahyang madhep kiblat mari ngono ambek numpak sepeda motor. Apa-apa? Sembayang sun. Nah, saking pentinge sembayang sunnah niku kangge nambeli utawa noroki sembayang fardu. Ya. Yeah. Lajeng salajengipun para hadirin tentang faedah salat dalam kehidupan kula kalih panjenengan. Dipun riwayatakan saking Imam Muslim, saking sahabat Jabir, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, masalus salawati al-khamsi, gambaran sembahyang sing limang waktu iku mang dalam kehidupan sehari-hari umpama digambarno iku kama salinahrin koyok gambarane siji pengawan kali sing mili banyune lancar. Jarin sing mili kali niku wau banyune mili banter. Azbin airnya tawar bersih dereng terkontaminasi utawa tercemar. Sendi jenenge kali banyune bersih lekne mlaku iku krungu kemlocok ngoten niku wau ala babi ahadikum ana ngene ngarepe lawang kula kali panjenengan ngarepe latar niku ngarepe latar ana lawange lawang niku wau ngarepe ana kali cilik banyune santer bening ya tasilu kang gawe adus fihi sapa ahadukum fihi ing dalem nahrin jarin niku wau, kula kali sampean bisa menyuci atau mandi pada di dalam utawa tenggene kali niku wau kula yaumin saben dino oleh bersih-bersih khomsa marrotin kelawan limang ambalan. Fama yabko mongko ora dadikari ora tersisa opo dalika adus utawa bersinoh awak sampai ping limo gawe banyu sing bersih maringono towo minat danasi sing gak kari minat danasi opo minat danasi saking setitik ae saking kotoran. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan salat itu bagaikan napa kali sing miline ana banyu. Ya. Banyu niki para hadirin adalah wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Wa ja'alna landadekno sopo ingsun Gusti Allah kulla syai'in segala sesuatu minal ma'i jalaran sebab dengan air sesuatu itu tadi hayyin menjadi hidup. Kulo kali panjenengan lima kali dalam sehari semalam niku disediakan air yang jumlahnya banyak sehingga kula kali sampean butuh kapan sak waya-waya niku menjadi gampang cuci kotoran dan lain sebagainya. Lulek kula kali sampean niku bendino awak niki adus banyu niku banyu teko pegunungan mili tret. Biasanya banyu mili niku anget. Nah, anget iku nang ngene awak enak kabeh. Kesel gak ono. Iya. Yeah. Mari ngono lekne dikelucur nang ngene kene adem pikirane. Penyakit yo gak ono tanpa sabun cuma gosok tok. Niki adalah faedah sholat. Sing dimaksud onten gini mriki, kalau toh banyu niku saged ngilangno penyakit-penyakit yang dohir. Loh, sembahyang niki adalah saged menghilangkan penyakit-penyakit batin sing dadekno penyakit dohir. Kalau toh sholat kulo kali panjenengan ini kita laksanakan dengan baik mulai wudu'e kulo kali sampean sembahyang ini ya, diusahakan umpomo kulo kali sampean bendino gak iso coba lek waktu luang kulo sampean ingin menikmati sholat yang diajarkan Nabi waktu luang umpomo ya santerek mumpung prei gak nyambut gawe. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillah. Dohor rabane taatus. Wudu niat wudu. Sunnah kabeh dilakoni. Mari ngono sembahyang sunnah ana ing bayi pakaian. Diwangen-wangi kepingin ngoten. Kepingin wudu ingin salat dengan puas. Dilakoni dhewe suwe kanjeng Nabi. Mantun ngoten budal nang masjid. Langsung komat. Sembayang sak iso-isone bacaan tok wis diwaca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan preya bukan, mboten enten kan ngono apa napa setane teko. Koncene diarani khusuk hilangkan. Ya. Sampai salam wiritan barang donga selesai. Kalau toh Sholat itu tadi dari segi rukun dan sunnah-sunnahnya sudah kita penuhi. Meskipun kulo kali sampean belum sampai pada tingkat kesusuan, itu sudah diterima oleh Allah. Kira-kira apa? Wong iki mang sudah berusaha sholatnya sebagaimana tuntunan Nabi. Nabi kulo ngomong, solu kama ra'aitumuni usolli. Sembayang kok. Carane sembayang, lho aku lek kate sembayang. Ki nonton bab wudu. Carane ngeten. Nah. Lho lek wis kula kali sampean niku wau salat sudah selesai, bagaikan kula kali sampean niku adus. Iya. Awak kesel ini lho. Duki pasar wis duki ndiae peletuk kabeh dikerojok sret. Seger. Tenaga pulih kembali, keringet hilang, beleduk hilang, penyakit yoi hilang. Terus penyakit hatiku apa? Penyakit hati niku nggih kata nggih ya, di antaranya nggih niku wau nggih ya. Ya Allah, sifat hasud salasun muhlikatun, ada tiga penyakit sing amat mencelakakan. Penyakit iki bisa menyangkut nyawa. Ilang pondomu. Entek-entek iki. Penyakit apa? Nomor 1, suhun muta. Sifat medit sing dibenarkan, digolekno alasan. Mutok niku dituruti, dicarikan alasan. Iya rek. Enak kono. Tak bosi dok, awa-awaan kok sekali dibosi. Mendapatkan apa? Lah, lek wis dhewe iku kepingin mengharap orang lain memberi tanpa ingin memberi, maka penyakit itu tadi adalah satu yang membahayakan. Lek kapan wong niku wau sembayang-sembayange ketrimo padha ambek adus, dhewe iku ngerti. Ya Allah, ternyata sak joki awak pelok kumpulan ini sifat meditku si ono. Lulek sifat meditku ki si ono tandane aja teko swarga. Aja dume pole sampean wis maca Quran, wis maca selawat, wis maca lho bacaan-bacaan semuanya ini kalau toh diterima pasti melahirkan sifat yang baik. Lulek pancen sampean niku wau ibadah diterima pas ti kula kali sampeyan iki duwe penyakit apa peka kroso. Iya rek, tibane awak iki tak delok wis kumpul ngene ketok medite. Lek medit ngene tandane ada swarga. Ya. Terus wahawan muttaba. Keinginan-keinginan yang jelek yang selalu dituruti, dibenarkan. Dudu maksiat kok, senes. Senes maksiat kok. Bahkan wonten teng ngene kitab-kitab hikam niku. Carane wong kon iku mang delok apa kon iku mang ibadah. Ibadahmu iku mang terdorong oleh nafsu apa ikhlas krana Gusti Allah. Sing paling abot, paling gak enak nang atimu yaiku sing napa? Sing cedhek krana Gusti Allah. Sing paling nyemangat no nyeneng no nang atimu iku cedhek ambek nafsu. Umpama. Ya. Kulo sing ngomong iki, mut senengan digon. Ngerungokno ngaji ambek mulang. Jawabku lho, ya enakan mulang malah kon pidhato. Rumangsane awak niki pinter. Lah ngoten ah. Lho, di saat kula kale panjenengan niku lek pancen dikongkon pidhato iso pidhato. Pidhato wae. Tapi di saat pidhato ojo rumbangsa pinter. Siapa kon iku mang dikoreksi. Alhamdulillah lek ana ngarepe guru. Muga-muga ana sing ngeling, ngelingno. Nyeletuk engko Gusti Allah ngomong nang gene wong. Kabeh wong kaya ngomong iso Ustaz, sing lakoni gak iso. Sing mengapno wonten niku wau, wong e ketok elek. Sing ngrasakno Gusti Allah, tandane ngelingno nang gene aku gak popo. Ya. Sekali-kali nafsu niki mang dijak ngaji. Lek ngaji nang gene wong sing luwe tuwa otomatis makul. Justru ngaji nang gene wong sing gak tapi iso gayae gaya bodoh kata. Mboten gayae gaya bodoh kepingin diarani pinter mboten. Lah ini iki lho, wana hawan mut taba. Sing nomor 3 wa ijabul marti. Iya, rumongso awak iki tersanjung dalam segala bidang. Lulek kula kale panjenengan niki terus contone maneh sifat hasad iri nang jene wong. Wong iri niku dalam segala bidang jenenge setan. Lek pancen wong iku mang padha ojekan ya iri nang jene wong ojekan. Lek ne wong iku wong taksi ya usah taksian. Lek dodol sate ya padha ambek dodol sate. Lek prajangan ya kasute nang jene wong pra jangan. Lek tukang adzan, yo kasutin nang tukang adzan, podo ae. Ana tukang adzan luwe enak maneh. Luwe enak iki kok iki. Lah ini iki. Geser aku iki kok. Ya, sing enak tak ngomong nang ngene, caci koyo rene ae lah. Wong yo gawe lah ngene iki. Biarkan. Biarkan. Iya. Yeah. Sing bagi rahmat iku Gusti Allah. Dipelajari, mboten langsung, pian itu tidak. Jarene Gusti Allah ya apa? Lek wong iku mulus ta dadene wali, lek wis wali, wong iku gak kerasa ana donya. Tapi yang dimaksud itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul berjuang untuk mencari ridho aku. Ilang ana sifat hasud. Ilang ana sifat iki, ilang ana sifat akhi, tak tulungi. Lho dalam perjalanan kula kali sampean niki bermasyarakat. Gak goleki apa? Goleki penyakit hati awak dhewe. Si coba aku lek lunga mbek kanca, senengane ya apa? Ngene, ngene, ngene tanpa ingin mencari orang yang lain. Sifat hasudku si ono ah. Nang gene dulur, nang gene kanca. Mari ngono sifat ngerasani semuanya itu pasti ada dalam rangka kula kali sampean ngakoni awak iki sik duwe penyakit lek wis krasa ngono tandane sembayang sampean iku diterima buktine sampean iku mang krasa lek nek awake kotor krasa maneh kepingin ngilang ngilangi ngilangi nek ambek sembayang wau tandane kon lek nek mari adus mari ngono kebledukan gak enak lek gak enak tak hati-hati ojo sampe kena bled bleduk ojo pasé mari kena ble bleto la walladina wonten wonten gene ayat niku dicen orang-orang yang keluar dari rumahnya kemudian muhajiron ilallahi dia itu menuju Allah orang-orang sing dalam beribadah ngaji niku wau berjuang ingin menyempurnakan golei penyakiti ati kekurangane awak sambil dia itu belajar summa yudrikul maut belum sampai dee kumang ilang sifat hasute ilang sifat medite hilang sifat sombongi kok ketututan mah dipakot waqa'a ajruhu ala Allah wong iku wis tak terima wis gak duwe hasud gak duwe sifat sombong gak duwe sifat apa saking murahe Gusti Allah dadi kula kali panjenengan iki niku wae kuwi tengere kula kali sampean iki salate diterima atine sehat ati sehat niku wau saged krasa lek awak iki duwe penyakit-penyakit sing garakno ngilangno utawa ngentekno amal mari ngono berusaha memperbaikinya. Nah niku. Niki dalam konteks ngene iki wau napa? Perumpamaane sembayang iku padha ambek kali ana ngarepe omah. Dadi awak niki adus bendino. Sembayang niku limang waktu mari sembayang, kumpul ambek wong maneh, ngaji. Oh tibane awak iki si ana pamrih. Bayang maneh. Oh tibane si ana ngene, si ana ngene. Lho ngoten. Lho wong niku lek berusaha memperbaiki salatnya di sela-sela piyambeke niku wau nyambut gawe. Lho, urusan nyambut gawe niki diopeni karo Gusti Allah. Biasane kan mboten nah, urusan nyambut gawe digowo sembahyang akhire gak kopenan, gitu lho. Iya. Sampai ana sembahyang hajat, kon lek kepengin suki sembahyang hajat maca iki, ngoten ya. Mboten. Kita sudah sholat lima waktu, sholat sunat itu tadi, lek ni ikhlas semuanya akan diberesi ambik Gusti Allah. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambik Gusti Allah ya. Wa Ahmad an Abi Darin. Abi Darin iki cerios, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kharaja siji dina metu ambik aku. Zamana syita'i ing dalem nalikane anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja zamana sita'i, kharaja metu zamana sita'i awatine rendeng. Wal waraku, sedangkan godong-godong iku yatahafatu, iku yatahafatu padha rontok ketika sudah habis masa moso rendeng Kanjeng Nabi niku wau ngejak metu Abi Darin. Didelok pancen waktune rendeng niku wis entek kari ketigone kathah godhong sing rontok. Fa akhadha nuli mundhut sapa Kanjeng Nabi bi husnaini rong pang dicuklek min sajarotin saking sijine wiwitan. Kala dawu Abu Darin, mari Kanjeng Nabi mutek pangiwiwitan iku mang faja'ala zalika yatahafatu. Dadakno godhong sing nemplek ana kayu sing dicuklek Kanjeng Nabi niku wau gadi apa-apakno ya rontok pisan. Nggih. Yeah. Pakola bareng delok ngoten tibane Kanjeng Nabi mutek kayu niku wau gawe pelajaran. Kanjeng Nabi jawab ngeten, ya Abu Darin, Pak Darin, fakultu aku diceluk ya ngomong labbaika ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi, wonten apa? Innal abda, ngene Abu Darin, sak temene wong iku ya al muslim, wong iku lek kapan wong Islam la yusolli as-salata, lek ne kapan de'e iku mangkatene sembayang, terus sembayang oleh sembayang yuridu biya wajhallah, oleh de'e sembayang iku pancen golek ridane Gusti Allah. Kulo kali sampean saged. Lawa sembayang pancen iki perintahe Gusti Allah. Lawa sembayang pancen iki undangane Gusti Allah. Lawa kok sembayang aku diceluk Gusti Allah kate ditakoni apa kerepotanmu. Lho ngoten lho. Sembayang wis bismillah. Lelah edek iku mang dorongan untuk menjalankan sholat itu karena panggilan dari Allah. Rupakan panggilan teko Gusti Allah memang kewajiban, kebutuhan. Aku iki diperano Gusti Allah, bukan karena terpaksa. Wah, sembahyang rek, selanu, mboten selak. Memang dia itu ingin syukur nang kene kene. sembayang ngono iku mang fataha fatat anhu dunubu. Salat tok kait Allahu Akbar. Duso-dusone beban-beban hidupnya semuanya berontokan. Kama taha fatat kaya oleh berguguran apa hadzal waraku ikilah godong. An hadhihi syajarati saking ikilah wiwitan. Lek ne pancen budale sembayang niku yuridu biya wajal Allah. Semua problematika beban hidup akan diselesaikan oleh Allah. Istah. Lek kula kali sampean duwe bermasalah apa ae sembayang niki ayo ditoto kembali, jangan keterpaksaan tapi merupakan undangan teko Gusti Allah. Podho sing mulang, sing maca, sing anu nggih sami pelajar ya. Donga dinunga, donga dinunga belajar. Eling-eling kula sampean. Ya Allah rek, aku sembayang. Jarine ngaji iki kongkon ngene. Lah gue kasih sembahyang mana, iling mana, selalu iling, terbiasa akhirnya menjadi khusyuk. Ngoten tok belajar. At-Tabrani ngriwayataken Imam At-Tabrani wal Baihaqi an Ibni Umar dawuhne Kanjeng Nabi annal abda sak temene sijine wong idza qoma nalikane wis jumenengaken nalikane tengah mengerjakan yusolli salat sapa wong ata maka seakan-akan de'e niku wau mendatangkan gowo bidunubi dengan semua beban dosanya, beban kehidupan pikiran niku mang digowo kabeh kullaha semuanya dunub fawudiat. Tapi niki fawudiat mongko den seleno apa dunub beban hidup tadi diletakkan ala roksihi onok dukure sirai wong disuwun wa'ati qaihi lan dipikul onok pundak lorone fakullama roka'a mongko nalikane setiap dia rokok au sajada utawa sujud tasakotat mongko gugur gelundung anhu saking sirae saking pundake apa dunubuhu pira-pira dosane tiyang niku wau. Mboten kok sembayang niku dalam pikiran kula kali sampean mikirno subek boten. Nalikane kula kali sampean wis wudu belajar kita menghadap Allah semua problematika itu kita letakkan. Begitu kita maca Allahu Akbar sing ono sing lebih besar yang paling mendapatkan perhatian gini ku Gusti Allah belajar Allahu Akbar. Begitu kula kali sampean maca Allahu Akbar setan akan berhamburan pasti. Intip-intip maneh kabiro walhamdulillahi kasiro maring ngono maca Fatiha. Allahu Akbar. Allahu Akbar mana? Hilang mana? Mergane lek takbir niku dari gerakannya itu kudu sing podo ambik ulange ini Kanjeng Nabi. Pertama Allahu Akbar takbiratul ikhram, tangan harus diangkat sampai ngene go kuping. Artinya kuping niku wau jempolan iki podo ambik antilindan. Mari ngono kate rukuk. Allahu Akbar diangkat mana? Iya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud gak usah angkat tangan. Tangi teko sujud gak usah angkat tangan. Engko lek ne teko tahiyat awal munggah niku Allahu Akbar tangane diangkat. Ya, insyaallah lek kapan kula kali panjenengan memperhatikan sunnah-sunnah Rasul mulai teko wudhu'e dan lain sebagainya, insyaallah dipun terami kali Allah Subhanahu wa taala. Kados Gusti Allah gampangaken kula kali panjenengan mirengaken ngaji tentang faedah atau faedah dari khusyuknya dan sholat, dan bagaimana cara sholat yang khusyuk niku. Muga-muga Gusti Allah nyempurnakno nikmate kula kali sampean saged ngelampahi salat khusyuk, lan salat kula kali panjenengan muga-muga diterima, muga-muga kula kali sampean dipun paringi faedahe salat khusyuk kangge sangu urip di dunia wal akhirah. Dumateng semanten ugi keluarga kula kali panjenengan. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhila adkiya ulama. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsili kulla hawba wastur lanal awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتسام منا تمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد تتصبي والحمد لله في البدء والدناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.